Diungono cerita ngisi ati iki gantes ra karuan jebul sliramu mlenjani dirasano loro atiku kepati-pati yen kelingan janji tresnomu tekane mati kowe tekong gawa tresno kowe lumun gak loro tresnomu telapu neng sekoro rasa